Mitra bisnis, sejumlah LSM meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Alasannya, undang-undang itu dinilai diskriminatif karena hanya mengutamakan dan mengakui 6 agama saja, serta mengesampingkan agama lain. Ini melanggar kebebasan beragama yang dijamin konstitusi, serta tidak menjunjung tinggi semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Seorang saksi dalam sidang uji materi undang-undang ini menceritakan sikap diskriminatif yang pernah dialaminya. Dia gagal mendapatkan surat kelakuan baik dari polisi hanya karena dia adalah penganut kepercayaan dan bukan agama, sehingga dia gagal melanjutkan pendaftaran ke sebuah institusi pemerintah. Nah, perlukah undang-undang ini ditinjau kembali? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan artis dan presenter Mediana Hutomo. Mbak Mediana, bagaimana komentar Anda? Kalau kaitannya kepada ingin diperluasnya, misalnya ada apa ya, agama baru yang ingin masuk dalam aturan undang-undang, ya nggak apa-apa asal sesuai konstitusi aja gitu. Jadi memang dilempar lagi ke DPR, ya kan, pokoknya sesuai jalur konstitusi. Maksudnya apa nih, kan konstitusi kita memang sudah menjamin kebebasan beragama. Nggak, jadi gini, ini memang mix up. Jadi kalau memang ada sekelompok masyarakat yang misalnya katakanlah ada agama X yang ingin diakuin dalam undang-undang gitu kan. Ya sekarang dilempar lagi aja ke DPR gitu. Dilempar ke DPR, diurutkan sesuai konstitusi, jalurnya harusnya bagaimana sih? Kalau memang disetujui oleh rakyat dan DPR setuju dan bisa dimasukkan ke dalam undang-undang, ya silakan. Tapi kalau yang diinginkan adalah negara nggak perlu mengatur jumlah agama yang boleh hidup di Indonesia, bagaimana? Ya nggak bisa gitu juga, Mas. Jadi gini, kalau sekarang kan udah ada gitu ya agama yang resmi. Kita kan nggak tahu nanti semua minta diakuin, semua nanti jangan-jangan sampai ke aliran kepercayaan juga gitu kan. Sementara aliran kepercayaan itu kan bagian dari kebudayaan gitu ya. Kebudayaan itu diakuin kok juga gitu kan. Jadi memang akan berapa banyak gitu kalau dilepas gitu. Karena budaya di negara kita aja kan bisa ratusan ribu mungkin ya. Katakanlah di Sunda aja kan ada aliran sendiri gitu ya. Dan maksud saya itu dari aliran kepercayaan sendiri. Ada lagi di daerah maaf Banten misalnya. Nanti ada lagi di Sumatera. Itu akan menjadi berapa ratus ribu aliran kepercayaan itu kalau mau dilepas kebebasan beragama itu. Padahal mereka juga bisa berkembang kok itu, karena itu merupakan bagian dari kebudayaan. Dan kebudayaan itu diakui nama negara. Ada yang bilang agama kan urusan manusia dengan Tuhannya, jadi negara tidak perlu ikut campur. Emang untuk urusan kepercayaan antara manusia dan Allah, dengan pencipta ya. Tapi kan negara nggak bisa gitu, ngelepas gitu aja semuanya. Makanya saya bilang nanti kalau ada berapa ratus ribu aliran ini, malah saya bilang menjadi tidak ini ya, bisa menjadi gontok-gontokan gitu. Semua saling minta diakuin, bahwa semua saling nggak jelas gitu jalurnya gitu. Memang iya, tapi tetap kalau saya bilang yang ada sekarang ini udah benar gitu. Yang ada sekarang ini udah benar gitu. Agama yang diakuin sekarang maksudnya ya. Tapi aliran kepercayaan itu ya gimana ya, kalau saya nggak kebayang deh kalau seluruhnya minta apa namanya dilepas gitu kan, diakuin bersama-sama gitu. Ya nggak mungkin, nanti akhirnya kemarin aja waktu ada Ahmadiyah aja menjadi seperti itu kan, udah gontok-gontok kan seperti itu gitu. Karena dalam satu agama aja kadang-kadang ada berbagai macam aliran kan, Mas. Jadi siapa yang harus dilindungin kalau udah seperti itu, kalau tidak ada di konstitusi, gitu, tidak ada dalam undang-undang. Demikian Mediana Hutomo dan saya Rizal Andika.